طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال في هذا الحديث عن أبي عمر الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang terbaik atau yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, aku katakan kemudian apa? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan asy-syarih wa min raghbatihi radhiyallahu taala anhu fil khair lam yaqif 'inda hadha wa min raghbatihi, dan karena semangatnya untuk mencari ilmu. Man Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa min raghbatihi fil khair, karena semangatnya untuk mendapatkan kebaikan, maka beliau tidak berhenti sampai di sini. Setelah dijawab as-salatu ala waqtiha, masih bertanya dengan pertanyaan berikutnya. Bal sa'alahu anid darajati tsaniyah. Bahkan beliau bertanya tentang derajat yang kedua. Yang paling dicintai, berarti paling tinggi adalah salat ala waqtiha. Wa sahih warajah adalah salat di awal waktunya. Lalu kemudian, dan juga selama itu masih dalam waktu, maka masih diterima, masih sah. Adapun keluar dari waktu, sudah tidak diterima. Derajat kedua, atsaniyah, ditanya kepada beliau. Thumma ay, kemudian apa? Ay, yani thumma ayy mahbubat. Apalagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Qal, dijawab birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling tinggi hak Allah, yang kedua hak orang tua. Dan sering sekali disebutkan dalam sekian banyak ayat, dalam sekian banyak bab, bahwa yang pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua. Naam. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla ta'budu ala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah jangan syirik, yang kedua berbakti pada orang tua. Anishkur li wa li walidaik, syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Selalu hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa innal awwal mahab haqqullah wa hadha mahab haqqul walidain. Yang pertama murni hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua murni hak kedua orang tua. Wa haqqul walidaini ya'ti ba'da haqqillah. Dan selalu hak kedua orang tua datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Bal innahu subhanahu min ta'dhimihi lahu yuqrin haqqahuma. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena membesarkan masalah berbakti pada orang tua, seringkali Allah mengiringkan bersama. Yukrin dari qarinah atau mengiringi hak keduanya. Wabirrihima, dan bakti pada keduanya sering diiringkan bersama. Ma'a tawhidihi, dengan tauhid mengesakan Allah Ta'ala. Fi mawadi'a, di banyak tempat. Minal Qur'anil Karim, dalam Al-Quran Al-Karim. Apa saja? Sudah sebutkan tadi, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah tauhid, berbakti pada orang tua. Enam. Dan juga ayat-ayat yang lainnya, termasuk anishkur li wa li walidai. Lima lahuma min al haqqil wajib, karena keduanya memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh anak-anaknya. Muqabil ma badalahu min at-tasabbub fi ijadik wa tarbiyatik untuk mengimbangi apa yang sudah beliau-beliau keluarkan, Bapak dan Ibu, minat tasabbub, dari penyebab keberadaanmu, wa tarbiyatik, pendidikanmu, wa taghdhiyatik, dan memberi makan kamu, wa syafqatihima, dan juga kasih sayang keduanya pada kamu, wa afihima alaik, bagaimana perhatian mereka dan sayang mereka kepadamu, maka tentunya ini semua harus kamu membalasnya dengan kebaikan, yaitu dengan albir. Dan itu ahabbul a'mal illallah setelah salat ala waktiha. Falbirru bihima wafa'un li ba'di haqqihima, maka berbakti kepada keduanya merupakan penunaian hak-hak mereka, termasuk penunaian hak-hak mereka. Thumma innahu radhiyallahu ta'ala anhu istazada man la yabkhal. Kemudian beliau, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, istazada, minta tambahan lagi kepada man la yabkhal, kepada orang yang tidak bakhil. Yani Rasulullah SAW. Mumpung Rasulullah SAW tidak bakhil, ditanya lagi. Thumma ay. Berarti bertanya tentang derajat yang ketiga, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min silsilati hadhil a'malil fadilah. Meminta, bertanya tentang amalan yang ketiga dari silsilah al-a'malil fadilah, dari susunan amalan-amalan yang afdal. Maka dijawab oleh Nabi ketika beliau bertanya yang ketiga, thumma ay, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Fainahu darwatu sanamil Islam. Karena dia merupakan puncak tertingginya Islam. Wa amuduhu, termasuk tonggaknya Islam. Ta'rifun sanam? Ra'aitumul jamal? Kalian pernah tahu jamal? Hadza 1 2 3 4 5 5 katanya. Hadza sanam. Hadza sanam puncaknya. Sedangkan darwah maknanya qimmah. Puncaknya. Puncak punuk tertingginya Islam. Khonifuddin a'azakumullah. Sedangkan salat adalah amuduhu. Salat adalah tonggak-tonggaknya. Qala, dikatakan, alladhi la yaqumu illa bihi, yang Islam gak akan bisa tegak tanpa jihad fisabilillah. Wabihi ta'lu kalimat Allah, dan dengan jihad akan tinggi kalimat Allah. Wa yunshar dinuhu, dan akan tersebar agama. Wal jihadu secara makna adalah perjuangan. Sehingga para ulama yuqassimun ila qismain. Mereka yuqassim hadil kalimah al jihad ila qismain. Jihad bisayfin wa sinan, wa jihad bi'ilmin wa bayan. Adapun jihad yang pertama, jihad bisayfi wa sinan, mereka sering sebut dengan jihad al-umum atau jihadul awam, jihad secara umum, yaitu dengan pedang-pedang dan tombak, dengan senjata membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir yang menghalangi, yang memerangi, yang memusuhi. Yang kedua, yaitu jihad bi'ilmin wa bayan, biasa mereka sebut dengan jihadul khawas. Kalau tadi jihadul awam, jihad umum, kalau jihadul khawas, jihad khusus. Limadha yuqal jihadul khawas? Karena yang bisa menegakkannya hanya orang-orang khusus yang berilmu. Yang tidak berilmu tidak bisa berjihad di bidang ini. Yaitu para ulama, para pewaris-pewaris Nabi, ahlul ilmi, para pembawa ilmu. Mereka lah yang berjihad di bidang ini. Tidak sembarang orang bisa berjihad di jihad yang kedua. Oleh karena itu jihad yang pertama disebut jihadul awam, jihad umum, karena siapapun yang tidak cacat bisa perang. Bisa bawa senjata, bisa perang. Yang udzur dalam jihad pertama ini hanya orang yang cacat. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridhi haraj. Kata Allah tidak mengapa bagi orang yang buta, tidak mengapa bagi orang yang pincang, tidak mengapa bagi orang yang sakit untuk tidak berjihad fisabilillah. Tetapi jihad yang kedua, jihadul khawas, jihad khusus. Tidak semua manusia bisa, walaupun mereka tidak cacat. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak bisa. Mereka dikasih syubhat, tidak bisa menjawab. Dikasih berbagai macam zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang menipu, tidak bisa menjawab. Dikira benar. Tetapi ulama yang bangkit mengingatkan kaum muslimin, salah. Hada batilun. Ini batil. Itu zukhrufal qawli ghurura. Itu rangkaian kata yang menipu. Padahal tidak demikian keadaannya. Dibantah dengan dalil, dalil dengan hujjah, hujjah. Sehingga jihad yang kedua ini jihad khusus. Orang-orang tertentu saja yang bisa. Tetapi keduanya sama-sama memperjuangkan agama Allah SWT. Sama-sama membela kaum muslimin. Membela kaum muslimin dari pedang-pedang musuh. Itu pada jihad yang pertama. Dan membela kaum muslimin dari penyesat-penyesat umat. Itu pada jihad yang kedua. Ini juga afdalul a'mal. Afdalul a'mal. Setinggi-tinggi amalan. Karena yang paling dicintai oleh Allah SWT. Setelah birrul walidain. Setelah. Naam. Taib. Setelah salat ala waktiha. Wabitarkihi wal'iyadu billah. Maka Islam akan tegak dengan jihad tadi. Tanpa perjuangan ilmu dan penjelasan, tanpa perjuangan senjata, maka tentunya dakwah ini akan gagal dan Islam akan hancur. Wabitarkihi wal'iyadu billah hadmul Islam. Dengan meninggalkan jihad, na'udzubillah, akan hancur Islam dan kaum muslimin. Wan hitati ahli, dan niscaya akan tersungkur orang-orangnya, kaum muslimin, akan diinjak-injak, akan dijajah, akan dihinakan. Wadahabu izzihim, akan hilang kemuliaan. Wasalbi mulkihim, dan akan hilang kepemimpinan. Wazawalu sultanihim wa daulatihim, akan hilang pula kekuasaan kaum muslimin, akan hilang pula negara kaum muslimin. Wa huwal fardul akid ala kulli muslim, maka jihad juga merupakan fardu, kewajiban yang ditekankan atas setiap muslim. Fa inna man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Karena siapa yang tidak berperang dan tidak pernah membisikkan di hatinya suatu saat akan berperang, maka dia mati di salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Akan mati di salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Bukan remeh masalah jihad fisabilillah. Hanya saja yang namanya jihad dalam artian perang, ada beberapa syarat-syarat tertentu, waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Hukumnya bisa berbeda-beda. Kalau dalam keadaan dia tidak diserang oleh musuh, maka ketika ekspansi, ketika keluar atau mendakwahkan kepada negeri-negeri lain, maka itu fardu alal kifayah. Tetapi ketika negerinya diserang oleh musuh, dimasukkan oleh musuh, maka fardu ain. Fardu ain ala kulli muslimin. Tetapi ketika tidak dalam keadaan diserang, maka kata para ulama, aku melihat di masa-masa seperti sekarang ini, jihad dengan ilmu wal bayan lebih diutamakan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan, dengan ilmu dan keterangan, dengan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, dengan menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok sesat, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya penyimpangan. Ini jihad yang sangat tinggi hari ini dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi ketika musuh dari orang-orang kafir menyerang kaum muslimin dengan senjata mereka, saat itu fardu ain untuk mengangkat senjata, membela diri, membela negara dari orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kembali kepada kitab, maka hukum jihad fardu al-akid, fardu yang ditekankan atas setiap muslim. Karena setiap orang harus bercita-cita, suatu saat kita harus berjihad fisabilillah. Man lam yaghzu, siapa yang tidak berperang berjihad fisabilillah dan tidak pernah mengajak bicara dirinya untuk berjihad fisabilillah, maka dia mati di salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Demikian kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, selesai. Tiga poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Walau istazadtuhu lazadani." Kalau saja aku minta tambah lagi summa ai, akan ditambah oleh Nabi. Kalau aku tanya lagi summa ai, akan dijawab oleh Nabi. Karena Nabi la yabkhal. Nabi tidak bakhil terhadap ilmu. Akan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadisi fawaid. Jammah. Hanya saja yang penting-pentingnya disebutkan di sini beberapa poin. Yang pertama, anna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala as-salah fi waqtiha. Faedah pertama, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah salat pada waktunya. Salat tepat waktu. Kemudian berbakti pada kedua orang tua. Kemudian jihad fi sabilillah. Wadhalika ba'da wujudi aslil iman. Dan tentunya tiga perkara itu paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan zahir. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan zahir. Tentunya ada di balik itu yang harus sudah ada. Bahkan bisa jadi paling tinggi. Apa itu? Al-iman. Salat ala waktiha tanpa iman enggak diterima. Birrul walidain tanpa iman enggak dianggap. Jihad tanpa iman membela apa? Baik. Maka itu adalah ba'da wujudi aslil iman. Tapi kenapa enggak dikatakan oleh Rasulullah SAW yang paling dicintai yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Padahal itu kan paling tinggi al-iman. Man yujib? Mal jawab? Hah? Jawabannya adalah Nabi menyampaikan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyul a'mal? Amalan yang mana yang dicintai? Maka dijawab amalan. Sebab tadi i'tiqad bukan amalan. Keyakinan dalam hati. Artinya kita sudah punya iman, sudah punya tauhid, sudah punya dasar di dalam hati. Pengen mengamalkan amalan soleh. Apa yang paling baik? Maka Nabi menjawab ala qadri su'al. Nabi menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga dijawab, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Berarti as-salatu ala waqtiha, juga birrul walidain, juga jihad fi sabilillah adalah ahabbul a'mal ba'da wujudi aslil iman. Setelah adanya prinsip keimanan. Fainal ibadat furu'uhu wa huwa asasuha. Karena ibadat itu adalah cabang-cabangnya. Ibadah amalan soleh itu cabang-cabangnya. Adapun pokok utamanya yang merupakan asasuha adalah iman. Baik, ini faedah pertama. Tsaniyan. Atau faedah tsaniyah. Yuqsad bi hadha as-su'al al-a'mal al-badaniyah. Bahwa yang dimaksud dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah al-a'mal al-badaniyah. Yang dimaksud, yang ditanyakan adalah amalan-amalan badan. Amalan anggota badan. Atau kita sebut apa tadi? Amalan zahir. Biqarinah taqsisil jawab. Apa qarinahnya? Qarinahnya di samping kalimatnya ayul a'mal, yang zahir dari amal adalah zahir. Juga qarinahnya adalah pengkhususan jawaban Nabi dengan amalan-amalan zahir saja. Bis-salati wa birrul walidaini wal jihad. Tiga-tiganya amalan zahir. Walam yadkhul fi as-su'al wala jawabuhu syai'un min al-a'malil qulub. Tidak masuk di dalam pertanyaan, tidak masuk pula dalam jawaban Nabi apa-apa yang merupakan amalan hati. Karena kalau saja masuk amalan hati ini, saya yang paling tinggi apa? Iman. A'laha al-iman. Enam. Iman memiliki 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Yang ketiga, innal a'mala laysat fi darajatin wahidatin fil afdaliyah. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah penting bahwa amalan-amalan saleh itu berbeda-beda tingkatannya. Bahwa amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah berbeda-beda keadaannya dari sisi dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dicintai, ada yang lebih dicintai, ada yang lebih dicintai. Wa inna ma tatafawat hasba taqribiha min Allah taala. Sesungguhnya berbeda-bedanya keutamaan sebuah ibadah, berbeda-beda tingkat afdaliyahnya tergantung kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat, semakin tinggi nilainya. Baik. Wa naf'iha, dan juga tergantung manfaatnya. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi keutamaannya. Wa maslahatiha, dan juga tergantung maslahatnya. Kalau aslah lebih banyak maslahatnya, lebih besar keutamaannya. Berarti ditinjau dari berapa sisi? Kurang lebih dari dua sisi. Walaupun di sini disebut tiga, tapi nafa' dan maslahah hampir sama. Yang pertama, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hablum minannas. Ini amalan hablum minallah. Ini kaitannya dengan manusia, ini kaitannya dengan Allah. Mana yang lebih mulia? Hah? Yang hablum minallah, yang kaitannya dengan Allah. Seperti antara birrul walidain dengan salat. Salat itu langsung hubungannya pada Allah taala, lebih tinggi daripada urusannya yang berkaitan dengan orang tua. Baik, satu itu. Sisi lain, ibadah-ibadah juga berbeda-beda nilainya dari sisi maslahat dan faedahnya. Masih ingat kisahnya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai imam, bagaimana, mana yang lebih afdal, seorang yang sholat sunnah, puasa sunnah, iktikaf di masjid, dengan orang yang berbicara menunjukkan kesesatan ahlul bidah? Apa jawaban beliau? Amma falah wa shaum wal i'tikaf fali nafsi. Wa amma al kalam ala ahli al bidah falil muslimin. Hadza afdal. Adapun salat sunnahnya, puasa sunnahnya, i'tikafnya untuk pribadi dia sendiri. Tetapi ketika berbicara tentang kesesatan ahlul bidah, membuktikan penyimpangan mereka agar kaum muslimin selamat, maka ini untuk ummah faedahnya lebih luas. Fahadha afdal. Artinya apa? Amalan yang untuk pribadi keuntungannya, dan amalan yang untuk umat, ya lebih utama amalan yang untuk umat. Berarti dari mana dilihat keutamaan sebuah amalan ibadah? Dari dua sisi. Sisi kedekatan dengan Allah, dan sisi manfaatnya. Naf'iha wa maslahatiha. Nafa'nya dan maslahatnya. Fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu minha. Maka karena berbeda-beda nilainya, berbeda-beda keutamaannya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada orang yang tidak bakhil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu, yaitu Rasulullah SAW. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat. Pada waktunya. Berarti salat wajib atau salat sunnah? Hah? Salat wajib. Tapi kalau salat sunnah, kapan saja boleh. Nafilah. Kamu salat tiba-tiba salat boleh dua rakaat, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Maka bebas waktunya. Tetapi dikatakan ala waqtiha, berarti salat wajib. Dan ini sesuai dengan hadis lain yang berbicara tentang wali, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku akan umumkan perang pada mereka. Apa kelanjutannya? Sesungguhnya amalan yang paling aku cintai adalah apa yang aku wajibkan atas hambaku. Baik, apa yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diwajibkan. Maka salat yang paling dicintai adalah salat wajib. Puasa wajib. Mufhum. Sehingga cocok. Hadis ini juga menyatakan ahabbu ilallahi azza wa jal salat ala waktiha. Dalam hadis tadi pun yang aku paling cintai adalah yang wajib-wajib. Mimma ftaradtuhu alaih. Dan kalau seorang hamba menambahnya dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah. Sampai aku cinta kepadanya. Alhamdulillah. Sehingga hadis dengan hadis saling mendukung. Hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Bahwa yang paling tinggi dari keutamaan ibadah adalah salat-salat wajib tepat pada waktunya. Fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu. Maka Abdullah bin Mas'ud tanya mana yang lebih afdal, yang harus diutamakan. Yang keempat, dari faedah-faedah yang kita ambil dari hadis ini, innal a'mala tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Faedah keempat, sesungguhnya amalan-amalan itu menjadi utama daripada yang lainnya, menjadi lebih utama daripada yang lainnya karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai, semakin utama. Semakin dicintai, semakin utama. Yang kelima, istafadna aydan min hadzal hadis itsbat sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah penting dalam masalah akidah, yaitu penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah. Penetapan sifat Allah mencintai. Allah mencintai siapa yang dikehendakinya dan memusuhi siapa yang dikehendakinya. Tentunya laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan cintanya makhluk pada makhluk. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bisa ditanya kayak apa seperti apa. Yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali, bukan satu dua ayat, sekian ayat, innallaha yuhibbul ladina attaqau. Atau innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Atau banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Plus dari hadis ini, ditambah dengan hadis ini, bahwasanya dikatakan ahabbul a'mali ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Berarti Allah mencintai. Jangan ragu-ragu, itu sifat Allah yang pasti dalam Quran dan Sunnah. Nanti kayak manusia mencintai, tidak sama seperti mencintainya manusia. tidak sama seperti cintanya siapapun dari makhluk-makhluk. Pasti berbeda, karena Allah berbeda dengan makhluknya, maka sifatnya pun berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Itsbatan yaliqu bijalalih, menetapkan sifat cinta, tetapi dengan itsbatan yaliqu bijalalih, menetapkan sifat cinta dengan sesuai dengan keagungannya. Menetapkan dengan penetapan yaliqu bijalalih, sesuai dengan keagungannya. As-sadisah, faedah yang keenam. Fadlu su'al anil ilmi, kita mendapatkan faedah, yaitu keutamaan bertanya tentang ilmu. Mutlakan abi syurut, naam, tidak mutlakan. Tetapi kalau pertanyaan tentang ilmu artinya ingin mendapatkan ilmu, maka kita katakan mutlakan bahwasanya bertanya tentang ilmu selalu baik. Tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak disukai. Pertanyaan sesuatu yang belum terjadi. Sehingga para ulama ketika ditanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Awaqa terjadi? Ketika dijawab belum, hatta waqa nanti. Kalau terjadi saya jawab. Tidak dijawab. Sebab kasratul masail, banyak bertanya, itu juga tidak baik. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan banyak perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Sehingga para ulama menyebutkan apa itu yang disebut banyak bertanya. Bertanya yang tidak perlu, bertanya yang belum waktunya, artinya sesuatu yang belum terjadi sudah ditanyakan. Bertanya tentang fudul, fudul kalam yang tidak perlu, perkara yang tidak berkait. Atau pertanyaan yang akan diterangkan pada saatnya. Apa maknanya? Biasanya para ulama, para guru, para pengajar itu memiliki kurikulum dan tahapan-tahapan. Habis ini saya akan terangkan ini, habis ini saya terangkan ini. Ini diterangkan yang pertama, kamu sudah tanya tingkatan yang kelima. Ini biasanya didorong oleh rasa menunjukkan dirinya sudah hebat, sehingga tanyanya yang tinggi-tinggi. Padahal bukan kelasnya. Ketika dijawab pun santri yang lain bingung. Ini masalah apa sih? Kok tinggi banget? Gak paham, gak nyambung. Ini juga tidak sepantasnya. Karena kalau kita tunggu pun akan turun penjelasannya pada babnya. Bab 1 sedang dibahas, tanyanya bab 5. Bab 5 sedang dibahas, tanyanya bab 15. Fahadha biasanya dari dorongan kesombongan. Dan lain-lain. Tetapi hukum asalnya orang bertanya tentang ilmu itu bagus. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak mengerti. Maka disebutkan di sini khususan. Khususnya al-asya'ul hammah, khususnya perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang kita butuhkan untuk kita amalkan. Faqad afada hadha as-su'al naf'an 'aziman, sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud ini. Sungguh pertanyaan beliau ini memberikan manfaat bukan hanya untuk dia, tapi untuk kaum muslimin sekian banyaknya, termasuk kita di sini sedang mengambil pelajaran dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang ketujuh, tarku ba'dhi as-su'al 'anil ilmi li ba'dhi al-asbab kama khafat al-idjari wal haibati min al-mas'ul. Yang ketujuh, kita dapat faedah juga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu karena sebab-sebab tertentu. Meninggalkan sebagian pertanyaan tentang ilmu, sebagian, bukan seluruhnya. Meninggalkan sebagian pertanyaan tentang ilmu karena sebab-sebab tertentu, seperti khawatir mengganggu, ijjar, mengganggu. Wal haibah minal mas'ul, atau karena kita menjaga, karena kita menganggap kewibawaan yang ditanya ini sangat tinggi, kita khawatir bahwa dia akan terganggu ini, terganggu begitu, nanti atau ditunda. Dari mana dapatnya? Dari hadis ini. Apa ada dalam hadis ini? Faedah untuk meninggalkan pertanyaan kalau khawatir mengganggu. Ada. Naam, di akhir kalimatnya. Walau istazadtuhu falazadani. Kalau saja aku mau tambah, pasti ditambah. Tapi kenapa enggak ditambah? Kenapa enggak tanya cuma ayun yang keempat, cuma ayun yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sampai sepuluh, 15. Dimana? Khawatir memberatkan, mengganggu Rasulullah SAW. Makhafat al-ijjar. Makhafat al-haibah. Karena kita menghormati beliau, memuliakan beliau, khawatir beliau merasa terdesak, merasa terganggu. Maka cukup tiga saja. Nanti lain kali tanya lagi. Ini barakallahu fikum. Jangan dicecar terus dengan pertanyaan. Sampai kayak ulangan. Ini ustaznya dikasih ulangan sama santrinya. Kalau ini, Ustaz, semua lagi dites apa gurunya? Wah, Ustaz enggak tahu. Ini barakallahu fikum. Namanya ijjar, mengganggu, menyusahkan orang lain. Tanya apa yang berkait dengan pelajaran dan tanyakan apa yang berkait dengan apa yang akan kamu amalkan. Itu saja. Saya mau mengerjakan ini enggak ngerti gimana caranya. Ya harus tanya. Jangan sampai mengerjakan kemudian salah. Pelajaran diterangkan, belum paham, ya tanya. Nggak ditanya, ya nggak paham-paham. Baik, selebihnya dilihat keadaan ustadznya. Kalau beliau dalam keadaan rohah, punya waktu, kelihatan dalam keadaan dia sedang fresh lah. Kalau kelihatan capek, beliau begini-begini, nanti saja. Ini faedah dari Abdullah bin Mas'ud. Lawis. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau saja aku mau tanya lagi, minta tambahan lagi, niscaya akan ditambah lagi. Tetapi beliau mencukupkan tiga saja karena khawatir mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilahuna naktafi barakallahu fiikum.